Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم sungguh menjadi kenikmatan yang sangat besar bagi seorang muslim mukmin ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik, kemudahan dan kesempatan untuk dirinya bisa mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ilmu, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu ilmu agama itu adalah sangat luas, sangat dalam. Maka seberapapun waktu yang kita curahkan untuk kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa ilmu kita itu adalah masih kurang, masih sedikit. Wa ma utikum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi dari ilmu ini kecuali sedikit. Bahkan seorang yang menuntut ilmu karena nikmatnya, seperti orang yang haus ketika diberi minuman. Bedanya kalau orang yang diberi minum maka dia akan bisa puas, cukup. Namun kalau ilmu, semakin dia mendapatkan ilmu maka semakin haus, semakin kurang, semakin pengin menambah nikmatnya ilmu tersebut. Sama halnya dengan harta, dari sisi merasa kurangnya itu adalah seperti harta. Namun banyak manusia mencari harta itu melebihi, jauh dibandingkan dia mencari ilmu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yasba'an." Ada dua perkara yang dicari oleh manusia yang tidak pernah manusia itu akan merasa puas, merasa cukup. Manhumun fid dunya la yasba. Mencari dunia maka manusia tidak akan merasa puas dan cukup. Kemudian berhenti begitu dan terus merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Wa manhumun fil ilmi. Dan yang dicari dalam hal ilmu, la yasba, itu juga tidak akan pernah merasa cukup. Khatam satu kitab masih kurang, tambah semakin menyadari dangkalnya ilmu. Ketika dia bertambah ilmunya, loh, ini baru tahu, kemarin saya belum tahu betapa terbatasnya ilmu saya. Besok lagi mencari, dapat yang tambahan lagi, loh, ini saya baru tahu. Semakin menyadari, semakin tahu kalau dirinya ternyata hanya perkara yang belum tahu, belum tahu, belum tahu. Apalagi kalau kemudian dirinci ilmu tentang Al-Quran, membacanya, ilmu tentang kandungan Al-Quran, tafsirnya, ilmu tentang hadis, syarah-syarah hadis. Sementara hadis itu adalah mencakup segala perkara juga, baik akidah, ibadah, akhlak, adab, berinteraksi, berbagai macam bab pembahasan dalam hadis. Nah, dalam perkara-perkara yang kita terjun langsung saja, masih banyak yang kita belum menguasai ilmunya, masih banyak kekurangannya. Tentang sholat, tentang thaharah, tentang zakat, tentang puasa, belum masalah muamalah, tentang bab keluarga, pernikahan, pendidikan anak, tentang muamalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Ini semua adalah ada rincian-rincian ilmunya. Nah, ikhwan jazakumullah. Namun sungguh nikmat ketika seorang hamba diberi oleh Allah Ta'ala taufik, diberi kesempatan dan kemudahan untuk mengkaji mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah menjadi alamatul khair, tanda dia mendapatkan kebaikan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam perkara agama. Maka jadikan di antara doa kita adalah seperti ketika Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Kalau kita berarti Allahumma faqihni fiddin, ya Allah, pahamkanlah saya, berikanlah pemahaman kepada saya dalam agama ini. Nah, itu adalah kunci kebaikan bagi kita. Dan itu letaknya pada agama, ilmu. Kalau ilmu kita terus perdalam, menjadi tegak agama kita. Kalau ilmu itu benar kita pelajari, benar pula agama kita, insya Allah. Namun kalau ilmu kita tinggalkan, berarti kita berarti juga meninggalkan agama. Kalau ilmu kita salah, berarti kita juga menjadikan agama kita salah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinaku. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kalian semakin mendalam ilmu, semakin mendalam pula agamanya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pula bisa menjalankan, mengerti tentang agama. Dan ilmu ketika benar, maka insya Allah benar pula agamanya. Kalau ilmunya salah, salah pula pengamalan agamanya. Maka kata beliau menyatakan, "Fangduru amman ta'kudu dinakum." Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Kalau di zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, ya mereka tidak bertanya tentang rijal. Ini dari mana hadisnya? Siapa yang menceritakan kepada kamu, yang membawakan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini kepada kamu? Tidak bertanya demikian. Karena zamannya sahabat, berarti ilmu datangnya dari para sahabat yang lain, atau bahkan langsung dari Rasul. Dan semua sahabat adalah udul, adil. Mereka benar membawakan hadis, tidak ada yang dusta, tidak ada yang berbohong. Para sahabat semuanya. Namun setelah munculnya berbagai sekte-sekte yang menyimpang dari sunnah, munculnya ahli bid'ah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian tabi'in, di antaranya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya menyatakan, "Kan la yas'aluna anil isnad." Dulu mereka enggak perlu bertanya tentang sanad. Nah, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, munculnya kelompok-kelompok yang mulai menyimpang dari sunnah, maka mereka baru memberlakukan sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal, pembawa hadis, pembawa berita, pembawa ilmu ini dari siapa? Siapa yang menyampaikan kepada kamu? Nah, disaring. Nah, kalau datangnya dari ahlu sunnah, kami terima. Namun kalau datang dari ahlu bid'ah, maka kami tolak. Nah, karena kalau ahlu sunnah terpercaya, ahlu bid'ah, nah, orang-orang yang berkhianat terhadap agama, agama dirubah-rubah, agama ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Maka demikian, sammulana rijalan, sebutkan siapa guru kamu yang menyampaikan kepada kamu. Nah, idza ja'a min ahli sunnah qabilnah, maka kalau datangnya dari ahli sunnah kami terima, tapi kalau selain ahli sunnah kami tolak. Ini yang manis. Maka alhamdulillah, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyebutkan, "La tazadu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Terus senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini segolongan yang mereka menampakkan diri, mengamalkan komitmen, konsekuens, berpegang teguh dengan al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, atau orang-orang yang memusuhi mereka, hatta yati amrullah, hingga datangnya keputusan Allah hari kiamat. Akan terus ada ahlu sunnah, yang kata Imam Ahmad rahimahullah, "Falaula ahlul hadis, fala adri manhum." Okama khal, kalau sekiranya bukan ahlul hadis, maka kami tidak tahu siapa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. segolongan yang terus di atas al-haq itu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ahlul ilm yang terus berpegang teguh dengan al-haq itu adalah ahlul ilm, para ulama. Nah, maka ikhwan wa jazakumullah, walaupun kita tuwaili bil ilm, jauh dari tingkatan para ulama, kita adalah penuntut-penuntut ilmu kecil. Ya, tingkatannya itu kalau di tengah-tengah para ulama kita ini baru kelas 0. Ya, 0 kecil. Nah, namun kita adalah mengikuti jalan mereka. Alhamdulillah, kita mengikuti jalan mereka. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang mengikuti dengan cara yang baik. Walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyelisihi jalan mereka, punya jalan sendiri. Jangan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepada dia petunjuk dengan jelas gamblang dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan dari jalannya para sahabat yang kemudian diikuti oleh para ulama, wal ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi, mengikuti jalannya nabi, meneruskan misinya para nabi, berdakwah, berpegang teguh dengan agama Allah, memperjuangkan agamanya Allah. 6. Nuwallihi ma tawalla. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas, dan siapa yang mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami kuasakan kepada dia kepada jalan penyimpangan yang dia tuju. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan ceburkan dia dalam jahannam wa sa'at masira, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Naam, berbahagialah ahlu sunnah, orang-orang yang memang terus menambah ilmu, mempelajari tentang sunnah, dan kemudian dijalani, jadikan pegangan dalam hidupnya. Di saat banyak manusia menyimpang dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallam, yakni orang-orang yang mengambil petunjuk bukan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mencari jalan-jalan jahiliyah, menyimpang dari sunnah dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, orang-orang yang mencari di dalam Islam ini justru jalan-jalan jahiliyah, cara-cara jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah. Ini termasuk abghadun nas ilallah, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, abghadun nas ilallah salasah, orang yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah tiga. Mulhidun fil haram, orang yang berlaku ilhad, kejahatan di tanah haram. Yang kedua adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang mencari di dalam Islam ini cara jalan jahiliyah. Sudah jelas Islam ada, dia masih mencari jalan lain, jalan jahiliyah, di luar Islam. Nah, dan yang ketiga adalah kata Rasulullah SAW, "Talibu damim ri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu." Orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak untuk dia tumpahkan darahnya, dia ini membunuh dengan cara yang tidak hak. Yang menjadi syahid adalah orang-orang yang mencari di dalam Islam sunnatal jahiliyah. Nah, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan terurai ikatan benang tali Islam sehelai demi sehelai. Man nasa'a fil Islam la ya'rifu jahiliyah. Orang yang generasi muncul di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat Islam, yang tidak ngerti tentang jahiliyah sehingga melakukan perkara-perkara jahiliyah, penyimpangan dari Islam, karena enggak ngerti. Dengan sebab tidak ngerti itu akhirnya melakukan berbagai jahiliyah, penyimpangan yang keluar dari Islam. Yang Allah Ta'ala mempertanyakan, "Afa hukmal jahiliyah yabhun?" Apakah hukum-hukum jahiliyah mereka yang mereka cari? Yang menyimpang dari Islam, yang tidak sesuai dengan Islam, itu dihukumi semuanya yang tidak sesuai dengan Islam itu adalah jahiliyah. Fa bi jazakumullah. Kalau zaman jahiliyah sudah tidak ada karena datang Islam. Ya, sampai yaumul qiyamah Islam terus ada. Maka tidak ada lagi zaman, kalau zaman jahiliyah tidak ada. Tetapi perilaku-perilaku, jalan dan cara, peradaban jahiliyah itu terus senantiasa ada. Nah, ini obatnya. Obatnya adalah ilmu. Kalau datang ilmu, hilang jahil, kejahilan. Kapan ilmu ditinggalkan? Nah, yang muncul adalah jahil, jahiliyah. Dan itulah tanda-tanda datangnya, dekatnya yaumul kiamah. Nah, rufi al-ilm wantashara jahil, ilmu diangkat dan tersebarlah kebodohan. Karena banyaknya manusia tidak lagi peduli dengan ilmu, tidak ada selera untuk mempelajari ilmu, terkalahkan dengan yang lain-lainnya. Ilmu tidak lagi menjadi prioritas, bahkan ilmu dilupakan. Nah, ini khanil zakumullah, sehingga la ya'rif ma'rufan wa la yungkir mungkar. Tidak lagi sanggup mengetahui yang ma'ruf, tidak lagi sanggup mengingkari yang mungkar. Karena tidak lagi tahu ilmu. Walhamdulillah. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini yang kita ingatkan untuk kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengharapkan dirinya berpegang teguh dengan sunnah, siap-siap untuk menjadi ghuraba asing di tengah-tengah manusia. Kenapa manusia pada banyak meninggalkan Islam? Meninggalkan tuntunan Islam, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ghuraba tetap mereka berpegang teguh dengan tuntunan Islam, tetap berpegang teguh dengan sunnah. Hanya asing. Ya, dikala itulah butuh kesabaran. Karena jadi orang asing itu perlu sabar. ya. Karena harus banyak dia lawan arus. Ya. Kalau enggak sabar akan terikut derasnya arus, terseret. Makanya perumpamaannya adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu kalqabid al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Nah, butuhkan kesabaran. Mau dilepas ini agama, enggak dilepas panas. Situasinya panas. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak cemoohan, banyak penilaian. Nah, kalau enggak sabar. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi penguatnya untuk bisa terus sabar adalah tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat untuk senantiasa sabar. Harus ada tausiah, harus ada nasihat. Hati itu harus disiramin terus. Kalau enggak, ya sekali lagi, di luar itu terlalu deras arusnya. Kalau enggak ada yang menjadi penguat, nasihat tidak terus datang kepada kita, sekali lagi kita akan mudah terbawa arus. Bahkan kadang enggak terasa, sedikit bergeser, sudah terbawa arus sedikit. Nah, melarut. Nas'allah salamah wal afiyah. Ikhwanul Bidin, rahimani rahmatullah. Sekali lagi, menuntut ilmu juga butuh sabar. Ya, antum siang bekerja, ya, bergelimang bergelut dengan dunia, capek, ingatan, ya. Ya orang capek semestinya pengennya istirahat, nyantai kan gitu ya. Wah, jadwal taklim. Kalau enggak sabar, ya sudah, taklimnya ditinggal. Nah, kadang, nah nantilah malam besok lagi lah, ini sekarang capek. Besok lagi, ya karena kerjanya enggak pernah berhenti juga, capek juga. Ya, besok lagi lah. Kapan besok terus? Nah, nunggu kalau off aja lah, ya. Lagi off, nanti keluarganya yang goda, ya. Jalan sana, nah, jalan situ, jalan sini, acara ini, acara itu, capek juga ternyata. Nah, besok aja lah, besok terus. Insyaallah. Nah, gak pernah sampai. Subhanallah, yang sabar datang, alhamdulillah ada satu hadis, dua hadis, tambah ilmu, alhamdulillah. Nah, ya, berangkatnya sudah dapat pahala, terhitung fisabilillah, duduknya mendengarkan ilmu, sebab datangnya barokah, sebab datangnya rahmat, namanya disebut oleh Allah di sisi para malaikat. Nah, diberikan sakinah, ketenangan hatinya. Subhanallah, nikmat. Tambah catatan pahala kebaikannya. Nikmat terus. Nah, luput karena terus masih ada kamusnya, cuma ada satu kata. Besok lagi. Makanya butuh sabar. Ya, karena kalau kita capek, alasan capek, sudah kerja, kan jazakumullah, dapat apa kita? Ya, sudah capek, ya, dapat duit, duit dibelanjain habis juga, besok cari lagi, belanjain habis juga. Nah, ya, siapa yang jadi budak akhirnya? Kita yang jadi budaknya duit, budaknya harta. Dapat hilang, dapat hilang, dapat habis, dapat habis. Ya, kita diperas keringatnya, diperas akalnya hanya untuk dapat dunia. Duhai, betapa merugi kalau kita demikian. Nah, ikhwanizzabullah, berbeda dengan ilmu. Dapatnya adalah terus ada, tercatat sebagai pahalanya. Apalagi kalau ilmunya dimurojaah, kemudian ditularkan nantinya. Alhamdulillah. Dan mesti demikian, mestinya ahli sunnah. Ikhwanizzakumullah. Karena ilmu itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, la ya'dilu husayk, tidak ada yang menandinginya sesuatu pun. Kapan itu? In sahhat niyatu, kalau benar niatnya. Di antara benarnya niat, ilmu itu adalah raf'ul jahl an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya, supaya bodoh-bodoh yang ada dirinya itu hilang sedikit demi sedikit dengan datangnya ilmu. Kemudian waraful jahl an ghairihi, juga menghilangkan kebodohan orang lain. Nah, ini yang bikin luar biasa. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan man dalla ala khairin falau ajruhu wa ajru man amila ba'dah. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Kamu menularkan ilmu, satu orang itu mengerjakan, kamu juga dapat pahala. Nah, kalau kemudian berlipat-lipat terus, nah itu yang akhirnya tidak ada yang menandingi sesuatu pun, karena ilmunya bermanfaat. Bahkan ketika sudah meninggal, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang terus diambil manfaat. Dia sudah meninggal, ilmu yang dia tularkan ke orang lain masih saja dipakai, diamalkan, bahkan disebarkan, semakin tersebar. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, la'ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min qumbinna. Kalau sekiranya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab kamu, lantaran kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah, kendaraan mewah saat ini. Nah, ikhwanizzatna. Karena ilmu itu adalah bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau ilmu diantara bedanya yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kalau harta, ya, dibelanjakan berkurang, bahkan bisa habis. Tapi kalau ilmu dibelanjakan, ya, dipakai, tambah ilmunya itu. Nah, harta disedekahkan, dizakati berkurang secara materinya. Kalau ilmu dizakati, disedekahkan, tambah. Zakatnya ilmu dan sedekahnya ilmu adalah disampaikan. Disampaikan. Semakin bertambah. Nasallahu salam wal hafiz. Sejarahnya manusia, orang-orang kaya dahulu sampai yang sudah meninggal-meninggal, enggak disebut namanya. Sipulan-sipulan enggak ada ya. Tapi kalau orang berilmu, ya, dari sejak dahulu hingga sekarang disebut namanya orang berilmu dan didoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, doakan sebagaimana para nabi disebut-sebut dan didoakan, alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi, sebagainya. Nah, orang yang sudah meninggal itu hebatnya ilmu. Apalagi para ulama yang memiliki karya-karya ilmiah luar biasa. Nah, puluhan abad yang lalu. Karya mereka masih terus mendatangkan manfaat binillah dengan izin Allah. Diambil manfaatnya dari generasi ke generasi. Luar biasa, inilah letaknya kata Imam Ahmad tadi, al-ilmu layak diluhusya, ilmu gak ada yang menandingi sesuatu pun. Luar biasa, jariahnya ilmu. Dan sebab ilmulah yang akan menjadikan diri kita soleh, istri kita soleha, anak kita soleh dan soleha. Itu tidak lepas dari ilmu. Naam ikhwanul jazakumullah. Maka sungguh kalau orang itu malas dalam masalah ilmu, duhai betapa rendah seleranya. Nah, ini sedikit untuk menambah nasihat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, ikhwan fil jazakumullah, untuk terus mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kita hadir di majelis ilmu, dan itu adalah perkara yang paling afdol, karena paling barokahnya ilmu adalah di majelis ilmu, atau juga dengan sarana yang lain sebagai tambahan dengan apa yang Allah berikan kemudahan di zaman sekarang, baik satu yang bisa dibaca dari buku-buku terjemah, buku-buku ilmiah, ataupun audio ceramah-ceramah, nasihat-nasihat dari para ulama, dari para asatidah. Nah, manfaatkan waktu. Ya. Dan itu sangat bisa kita ambil kemudahan tersebut di sela-sela antum bekerja, supaya lebih ya, waktunya itu tidak semata-mata yakni capeknya dunia. Nah, di sela-sela kerja memang kalau memang tidak mengganggu ya, tidak menyanyiakan tanggung jawab untuk bekerja, misalnya sambil mancal alat berat ya kan, bisa setel audio tausiah, nasihat, ta'lim. Nah, jadi kalau mengganggu ya berarti atur waktunya, saat-saat istirahat misalnya, gunakan kemudahan yang Allah berikan alhamdulillah untuk kita menambah yakni kedalaman pemahaman ilmu kita insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi semangatan dan kesabaran untuk senantiasa kita menambah khazanah ilmiah, dan untuk kemudian Allah berikan taufik, kekuatan dan semangatan kita mengamalkan ilmu, komitmen dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan, masih ada beberapa waktu, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Kitab Shalah masih di Babul Adzan. Kita masuk hadis yang ke-188 dari Kitab Shalah Babul Adzan. Qala al-Hafidz Muhajjar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu qala qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Dari Malik Ibnu Khairis radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami, apabila telah hadir waktu salat, hendaknya adzan salah seorang kalian untuk kalian. Al-hadis, hadisnya aslinya panjang, Nah, akhrajau sab'ah, dikeluarkan oleh sab'ah. Yakni dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari kalau sab'ah. Ya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad sudah tiga, ditambah Ashabus Sunan yang empat. Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah. 6. Hadisnya adalah sahih. Ini hadis pernah kita juga sebutkan faedahnya, bahwasanya yang pertama, idza hadaratish shalah, apabila telah hadir waktu salat, menunjukkan bahwasanya azan itu adalah disyaratkan sebagai syarat sahnya azan adalah sudah masuk waktu salat. Sudah masuk waktu salat kecuali azan pertama sebelum subuh. 6. Sehingga seperti yang sudah lewat, kalau belum masuk waktu azan dan diketahui itu belum masuk waktu, maka nanti diulang azannya ketika telah masuk waktu. Kemudian faedah yang sudah kita bahas juga adalah lafaz fal yu'adzin lakum ahadukum, seseorang di antara kalian itu azan. Nah, seorang di antara kalian adalah azan. Makanya adalah perintah. Menunjukkan ikhwanul jazakumullah, perkaranya adalah fardu kifayah. Seseorang di antara kalian. Nah, bagi ahlul qaryah, penduduk sebuah kampung atau desa. Nah, untuk satu dari antara mereka adalah azan. Masalah hukumnya telah kita lewat. Sekarang ikhwan fillah jazakumullah, pembahasannya sebagai tambahan adalah kalau yang azan, karena ahadukum ini mencakup siapa? Nah, mencakup siapa? Telah lewat bagi kita adalah yakni sunnah-sunnahnya bagi seorang yang muadzin. Ya, seorang yang muadzin itu bagusnya yang bagaimana suaranya. Sekarang lebih dari itu pembahasannya, bagaimana kalau yang azan itu adalah orang yang fasik, sah atau tidak? Fasik itu adalah orang yang kharij ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Artinya orangnya itu nampak banyak kemaksiatannya. Nah, banyak melakukan dosa. Sah atau tidak? Apakah mengharuskan adzan itu orang yang orangnya memang alim, ya kan? Orang yang soleh. Dalam hal ini ya kan jazakumullah, Al-Imam As-Syafi'i, begitu juga murid-murid beliau mayoritasnya, berpendapat dari lafaz fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya azan untuk kalian salah seorang di antara kalian, maka seorang yang fasik itu masuk pada lafaz yaitu ahadukum, seseorang di antara kalian, termasuk berarti orang yang fasik. Kalau dia muslim, jelas fasik itu adalah kategorinya dia muslim ya. Kalau tidak muslim disebut kafir. Ini muslim tapi fasik, banyak melakukan dosa kemaksiatan. Maka sah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Walaupun kata beliau Imam Syafi'i, dipilih orang yang adil, orang yang adil, orang yang adil itu adalah orang yang ketaatannya lebih dominan. Walaupun ya ada maksiatnya, tapi ketaatannya lebih dominan. Sebagian yang mengartikan adil itu adalah orang yang tidak terjatuh pada dosa-dosa besar. adil. Dan pendapat ini dirojihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, itu juga Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Utsaimin. Begitu juga ini yang dirojihkan oleh madzhab Zahiriyah, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Walaupun bagusnya, terbaiknya adalah dicari orang yang memang yakni terpercaya, agamanya amanah. Sebagian pendapat ikhwan jazakumullah, di antaranya madzhab Hanabilah, dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, adalah berpendapat adanya tidak sah. Nah, tidaknya dipilih orang yang adil berdasarkan hadis al-imanu dominun wal muaddinu mu'taminun. Seorang imam itu adalah domin yang menanggung, sementara muaddin itu adalah orang yang terpercaya, orang yang bisa dipercaya. Nah, ini yang menjadi dalil, dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Nanti akan datang pada pembahasan hadis ke-193 diantaranya dengan lafaz yang lainnya, al-muadzin amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Muadzin itu adalah yang paling berhak untuk adzan, sedangkan imam itulah yang berhak untuk menentukan iqamah. Hadisnya adalah lemah. Begitu juga dalil mereka adalah ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa kabar, binaba'in dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah, perjelas, carilah kejelasannya, jangan langsung diterima. Jadi kalau orang fasik membawa kabar itu belum bisa langsung diterima, perlu diperjelas lagi, karena orangnya tidak bisa dipercaya, dari sisi agamanya dipertanyakan karena banyak melakukan dosa-dosa. Nah, ini pendapat yang kedua. Namun yang rajih, yang kuat insyaallah adalah pendapat yang pertama, ikhwan jazakumullah, bahwasanya seorang yang sekiranya fasik sekalipun adanya adalah sah. Naam, adalah sah. Walaupun yang afdol adalah dicari orang yang terpercaya dari sisi agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah yang berikutnya adalah bagaimana hukum adanya anak kecil yang belum balig. Yang belum balig. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Mundzir di dalam kitab Al-Awsat beliau mengatakan, menukilkan dari sebagian banyak dari kalangan para ulama, yaitu tarkhis fi adzan sabi. Nah, diberikan kelonggaran, rukhsah adzannya anak kecil, artinya boleh. Nah, boleh selama dia sudah mumayyiz, walaupun belum balig. Nah, mumayyiz itu sudah ngerti memang. Ya, ini lafaz-lafaz adzan itu dia sudah ngerti baik dan buruk. Dan Imam Malik memakruhkan Kalau anak kecil yang belum balik. Pendapat yang kuat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir bahwasanya mayoritas para ulama dia ini berpendapat yujzi'u. Sah adanya anak sekalipun itu belum balik. Sebagaimana ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Nah, bahwasanya anaknya adanya anak kecil itu adalah sah, boleh. Nah, tidak perlu diulang. Walaupun tentunya yang afdol adalah dipilih orang yang sudah baligh, yang afdol. Ini beberapa tambahan berkaitan dengan hadis masuk lafaz fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya adzan untuk kalian seseorang di antara kalian. Nah, karena sebagian kalau yang adzan itu anak kecil padahal adzannya bagus, sebenarnya jelas juga makhraj-makhrajnya ada. Sebagian orang menganggapnya tidak sah. Ya, perlu diulang. Nah, ini ada yang pendapat demikian, namun yang kuat adalah cukup. Ya ini, kalau tidak anak kecil itu azannya tidak salah-salah. Nah, jelas, maka itu sudah sah. Hadis berikutnya adalah, kita tambah satu lagi, 189. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatik qadra ma yafruhul akilu min aklihi." Al hadis rawahu Tirmizi wa da'afahu, riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya dilemahkan oleh Imam Tirmizi, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, apabila kamu azan pelan-pelan, buat pelan-pelan, namun apabila kamu iqamah maka cepatkan. Waj'al baina adzanika wa iqamatik, jadikanlah antara adzan dan iqamahmu qadra ma yafruhul akilu min aklihi, seukuran orang itu selesai, orang makan itu selesai dari makannya. Ukurannya kalau orang yang makan baru awal makan hingga selesai makan. Ya, mungkin sekitar seperempat jam, 10 atau seperempat jam, 10 menit atau 15 menit. Kalau masjidnya orang-orang sibuk biasanya di menitin berapa menit tuh? 5 menit aja ya. Nah, kalau sudah titit itu sudah. Nah, kalau antum mulai makan cukup itu 5 menit. Nah, selesai. Makan yang biasa, bukannya ya makan porsi 3 kali. Nah. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau melemahkannya. Dan benar bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali. Dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abdul Mun'in bin Nu'aim Al-Aswari dan juga rawi bernama Yahya bin Muslim. Keduanya adalah sadidud da'f, lemah sekali. Nah, sehingga hadis ini dengan lafaz ini adalah hadis yang lemah. Ikhwan wa jazakumullah, pembahasan dalam hadis ini adalah pertama, al-fasil bainal adzan dan iqamah. ya, menjadikan jarak antara adzan dan iqamah. Seberapa jaraknya? Nah, sebelumnya yang perlu diketahui bahwasanya ahlul ilm, para ulama, berpendapat sunnah. Sunnah untuk diberlakukan jarak atau jeda antara adzan dan iqamah. Nah, hukumnya sunnah. Jadi selesai adzan, enggak langsung iqamah. Tapi ada jaraknya, ada jedanya. Nah, di antaranya adalah dalilnya hadis Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samurah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Hadis Jabir bin Samurah. Kana Bilal yu'addinu idza dahadatis syams. Summa la yuqimu hatta yaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqama shalah hina yarah. Adalah Bilal itu biasa azan apabila telah tergelincirnya matahari, yakni salat zuhur. Kemudian beliau tidak iqamah, tidak qomat hingga beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Rasulullah SAW sudah menuju masjid, maka apabila Nabi SAW masuk masjid, aqamas shalah hina yarah. Ketika dilihat oleh Bilal, maka Bilal pun yakni iqamah. Ini menunjukkan ada jeda, tidak langsung. Nah, ada jeda, tidak langsung. Begitu juga di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kana al-muadzin idza qama nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadaruna as-sawari hatta yahrujan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahum kadzalika yusalluna raka'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adzan wal iqamah shay'. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah seorang muadzin apabila telah berdiri para sahabat, yakni mencari dekat tiang, adalah mereka menunaikan salat untuk menjadikan sutra tiang-tiang itu. Hatta yahrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak qomat sampai keluarnya Nabi. Seorang muadzin tidaklah qomat hingga keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka para sahabat salat 2 rakaat sebelum maghrib. Nanti ada pembahasannya, khilaf di kalangan para ulama, maghrib bagaimana kalau maghrib. Yang rajih maghrib pun yang waktunya adalah sebentar, waktu maghrib itu sebentar, itu pun adalah sunnahnya juga adalah dikasih jeda untuk orang menunaikan salat. Nah, sehingga kata Anas bin Malik, wahum kadzalika yusalluna raka'atain qoblal maghrib. Mereka pun juga melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bainal adzan wal iqamah syai'. Dan tidak ada antara adzan dan iqamah sesuatu yang besar, yang lama. Ya sebentar memang. Menunaikan salat 2 rakaat apalagi maghrib. Dalam riwayat yang lainnya, Utsman ibnu Jabalah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, namun hadisnya sahih, lam yakun bainahuma illa qalil, tidaklah di antara keduanya, yakni antara adzan dan iqamah, kecuali sedikit. Ya, tidak terlalu lama. Orang sholat dua rakaat. Dalam riwayat yang lain ukurannya adalah sebagaimana dari hadis tadi, hadis Tirmidzi tadi adalah lemah, namun dari jalan-jalan yang lain dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain sehingga Syekh Al-Albani menyatakan adalah hadisnya hasan. Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan qadra ma yufdil mu'tasir hajatahu fi mahlin wa qadra ma yafruhul akilu min ta'amihi fi mahlin. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah antara adzan dan iqamahmu itu jeda, jarak seukuran orang yang buang hajat itu menyelesaikan hajatnya dalam keadaan tidak tergesa-gesa, atau seukuran orang yang makan, memakan makanannya itu hingga selesai tanpa tergesa-gesa. Nah, ya sebagian ada yang memperkirakan ya sekitar 10 menit, lamanya 1/4 menit lah. Nah, hikmahnya supaya ketika orang dengar azan mungkin dia buang hajat. Nah, mungkin dia di tengah makan menyelesaikan makannya sehingga dia mendapati sholat berjamaah tanpa tergesa-gesa. Nah, jangan terlalu cepat-cepat. Gitu. Ya. Ini pendapat para ulama. Ikhwan jazakumullah, adalah sunnahnya ada jeda antara adzan dan iqamah, tidak langsung. Adapun di maghrib, di sholat maghrib ini ada khilaf. Kalau selain maghrib maka itu sunnah. Di sholat maghrib ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, berpendapat la yantafil qabla al-maghrib, tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib. Wala yufsal bainal adzan dan iqamah. Wal iqamah, tidak perlu dijeda antara adzan dan iqamah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Kalau itu salat maghrib. Nah. Namun yang rajih ikhwan jazakumullah adalah sunnah pula. Kalau memang diberlakukan sebelum maghrib itu ada jedanya antara adzan dan iqamah. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Annal muadzin kana idza adzana al-maghrib qama as-sahabah. Adalah muadzin apabila adzan maghrib, para sahabat pun berdiri. Fabtadaru sawari yusallun. Mereka di belakang-belakang tiang untuk mereka mengerjakan salat sebelum maghrib. Seperti hadis yang kita baca tadi dengan makna demikian. Begitu juga hadis Abdullah Ibn Mughaffal disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum maghrib. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Liman sya'a, bagi siapa yang menginginkan, menghendaki salat. Silakan. Walaupun tidak termasuk salat rawatib yang muakkad, yang sunnahnya sunnah muakkadah. Ya. Namun adalah boleh. Silakan bagi yang menghendaki salat sunnah sebelum maghrib. Di sana ada hadis umum juga, bainal adzanan adzanain as-shalah, antara dua adzan itu terdapat salat. Maksudnya antara adzan dan iqamah. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Ya, maka kalau menjadi takmir masjid, ya masjid yang sudah biasa selesai adzan langsung qomat. Nah, waktu umumnya salat maghrib ya kan? Nah, mungkin bisa disampaikan kepada takmir yang lain di musyawarahkan, karena juga termasuk sunnah, supaya ya di situ tidak terus menerus akhirnya kan terus menerus nggak ada salat sunnah, seakan-akan tidak ada salat sunnah. Nah ya, atau kalau memang sesekali qomat langsung silakan, sesekali tidak langsung dibiasakan untuk. Nah terlebih ketika jamaah belum banyak yang ngumpul, diadakan jeda. Ini yang pendapat yang rajih. Nah, sekalipun sholat maghrib antara adzan dan iqamah ada jedanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin pembahasan kita sebagai tambahan dua hadis malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.